Bolik ka man kumakalikali, kuteteng simpuna nyawaku, lan ribu nga kulaunga riatingku sayang. Bunga nu panjari racun ji pale, tiap mako sabuki arengku, atingku lepak miku joli, rerasi puna nyawaku naku kalimbuki, laku erang lingkam ngeri anjang. Sangka to jemi gau kalingku talah sakma kare-kare nuteteng simpu nuteteng rera nyawaku. Prisma Nada tiap mako sabuki arengku, atingku lek bakmiku joli, rera simpuna nyawaku naku kalimbuki, laku era lingkama ngeri anjang. Sangka to jemi gaunu salanu mange rinake, boli kamani kalengku talah sakma kale-kale nuteteng singkung